Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kisah atau penyebutan perjalanan Muluk para raja al-mamlaka al-arabiyya al-saudiyya, tidaklah kita mengenal tentang para tokoh politik begitu saja. Namun sesungguhnya kisah perjalanan mereka benar-benar membuat kita terkagum sebagai seorang mukmin yang menginginkan kemurnian dan kelurusan aqidah wal manhaj, karena ternyata sosok para muluk tersebut adalah juga sosok para pejuang, para duat yang membawa amanah dakwah, dakwah memurnikan dan membersihkan al-aqidah al-islamiyah serta melanjutkan perjuangan dakwah tauhid was sunnah sebagaimana telah mereka ucapkan secara sharahah dari lisan para raja tersebut, bahwa kami bukan sekedar raja namun juga para duat, para dai. Dan kita saksikan pula bagaimana perjuangan mereka di dalam membina dan mengatur negaranya di atas siasah syar'iyah hakimah, di atas dustur yang mereka sendiri telah tetapkan, yaitu kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafu hadhihi al-ummah. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang khadimul haramain asy-syarifain al-malik Fahd bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dan beberapa peran beliau telah kita sebutkan, diantaranya kepedulian beliau terhadap kaum muslimin dan dunia Islam secara umum, dan juga beberapa wilayah yang terjadi konflik pada saat itu, dan tetap qadiyah Filistin merupakan qadiyah utama bagi mereka. Di samping peristiwa-peristiwa yang juga terjadi di masa beliau Malik Fahd, peristiwa Bosnia, Afghanistan, dan wilayah-wilayah Islam lainnya, Kashmir di India, ya. Kemudian peran beliau rahimahullah juga adalah pendirian majma' Al-Malik Fahd li tiba'atil mushaf Al-Sharif di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1405, dan yakni percetakan mushaf Al-Quranul Karim, yang percetakan ini telah memberikan peran yang luar biasa dalam upaya menyebarkan kitab Allah di berbagai penjuru alam, di pelosok-pelosok dunia Islam, bahkan juga menyentuh kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kufar. Tidak kurang setiap tahunnya mencetak 8 juta mushaf yang disebarkan di berbagai penjuru dunia, dicetak dalam beberapa atau menyesuaikan qiraah yang masyhur di masing-masing negeri. Ya. Sesuai dengan qiraah yang masyhur di berbagai negeri dengan rasam Utsmani. Kemudian tausi'ah Al-Masjidil Haram atau Al-Haramain Asy-Syarifain, baik Masjidil Haram di Mekah maupun Masjid Al-Masjidun Nabawi, benar-benar mencapai puncak yang luar biasa pada masa beliau, sehingga Al-Haramul Makki menampung lebih dari 1.5 juta jamaah pada masa beliau, dan Al-Haramul Madani menampung sekitar 1.200.000 jamaah salat, yang tentunya pada musim haji bisa menampung lebih banyak lagi. Kemudian jasa beliau berikutnya adalah beliau mendirikan wuzara khusus yang mengurus permasalahan-permasalahan dakwah, permasalahan bimbingan kaum muslimin, ad-da'wah wal irsyad, pada tahun 1414 Hijriah, yang disebut dengan wuzara syu'un ad-diniyah atau wuzaratu syu'un al-islamiyah wal awqaf wa da'wah wal irsyad, yang tujuan utama wuzarah ini himayatul aqidatul islamiyah wa turath ad-dini al-qa'im ala aqidatul tauhid, menjaga kemurnian akidah Islam dan warisan-warisan Islam yang tegak di atas aqidatul tauhid, serta mengurus permasalahan dakwah, ad-da'wah ilallah fid-dahil wal-kharij, di dalam negeri maupun luar negeri, di samping mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan al-awqaf, al-awqaf dan bimbingan kaum muslimin, bimbingan terhadap kaum muslimin. Demikian pula beliau mendirikan berbagai marakis, Al-Markaz Al-Islami, Islamic Center, di berbagai penjuru alam, tak luput pula negeri-negeri kufar yang di situ ada kaum muslimin, minoritas kaum muslimin, di Brasilia, Argentina, Asbania dan berbagai negeri lainnya. Di Amerika banyak sekali didirikan Islamic Center, Islamic Center, walaupun hanya saja dalam perjalanannya tidak jarang berbagai fasilitas yang disediakan oleh Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah dimanfaatkan oleh para hizbiyyin, dimanfaatkan oleh para hizbiyyin untuk kepentingan-kepentingan mereka. Di luar mereka teriak-teriak, mencela, mencaci Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, termasuk para rajanya, bahkan tidak jarang, tidak sedikit dari mereka yang mengkafirkan As-Saudiyah. Namun untuk urusan yang satu ini, mereka tetap mau memanfaatkannya, urusan uang, urusan fasilitas dan yang lainnya. Yakni isbiyun yang menegakkan sikap, menegakkan sikap-sikapnya di atas hawa nafsu. Kemudian di antara kalam Al-Malik Fahd yang penting untuk kita nukil di majlis ini, ucapan beliau, sanadhillu bimasyiatillahi ta'ala mutamassikin bimabda al-aqidah al-islamiyah, bimabda al-aqidah al-islamiyah, liannana na'rif anna fi dhalika izzatana wa su'dadana wa nusratana. Kita akan senantiasa bimasyiatillah, senantiasa mutamassikin, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip al-aqidah al-islami, karena kita tahu bahwa disitulah izzah kita, kepemimpinan kita dan kemenangan kita. Wa anna wa inna min ni'amillahi an waffaqa hadhil bilad للتمسك بالعقيدة وإرساء قواعد الأمن وتوفير وسائل الرخاء والاستقرار. Dan sungguh di antara nikmat-nikmat Allah adalah ketika Allah memberikan taufik kepada negeri ini untuk senantiasa berpegang teguh dengan akidah, mengokohkan pilar-pilar keamanan, serta melaksanakan atau memenuhi segala sarana yang bisa mengantarkan kepada ketentraman dan kestabilan. Wa qala aidan laqad jaa muwahhid hadhihi al-jazira wa jami' shamliha al-malik Abdul Aziz rahimahullah liyuqim daulat at-tauhid wasy-syari'ah al-islamiyah wad-da'wah as-salafiyah. Sungguh telah datang pemersatu jazirah ini yang menyatukan kekuatan negeri ini, yaitu Al-Malik Abdul Aziz, yang menegakkan daulatul tauhid, syariah al-islamiyah dan dakwah as-salafiyah, ramzul islam al-haqiqi, yang merupakan simbol Islam yang hakiki, wa madharuhu al-ilmi, hingga akhir ucapan beliau. Hingga akhirnya Al-Malik Fahad pada tanggal 26 Jumadal Akhirah tahun 1426 Hijriah, yang bertepatan dengan 1 Agustus 2005, beliau wafat setelah beliau mengalami sakit beberapa waktu lamanya, yang sempat beliau di masa-masa akhirnya tugas-tugasnya dilimpahkan kepada Waliul Ahd, yaitu Al-Malik atau Al-Amir Abdullah bin Abdul Aziz, yang kemudian pada tanggal 26 Jumadal Akhirah itu pula, awal Agustus atau 1 Agustus 2005 itu pula, beliau dibaiat sebagai Malik, sehingga beliau adalah Al-Malik As-Sabi' atau As-Sadis, Malik ke-7 Al-Mamlaka Al-Arabiyya As-Saudiyya atau Ad-Dawla As-Saudiyya As-Thalithah, yang ketiga. Beliau lahir di Riyadh pada tahun 1343 Hijriah, yakni pada masa ditaklukannya kota Mekah, yaitu tahun 1924 Masehi. Fa nasa'a fi kanfi walidihi al-Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman muassis ad-daula as-Saudiyyah ats-tsalitsah wa qad rabbahu tarbiyatan salihah mutamassikan bidinillah. Dan beliau terdidik oleh pendidikan ayahandanya Al-Malik Abdul Aziz dengan tarbiyah salihah, tarbiyah yang membuat beliau berpegang teguh dengan dinullah azza wa jal. Ibunda beliau adalah Fahdah bintul As bin Kulayb bin Shuraim al-Abdi al-Shamri. Ibunda beliau Fahdah bintul As bin Kulayb bin Shuraim al-Abdi al-Shamri. Beliau mengikuti pola pendidikan yang mungkin dalam bahasa kita pola tradisional, yakni beliau hadir di halaqat ulama, duduk di halaqah-halaqah ulama, ya, di masjid-masjid, yang disitulah beliau menimba ilmu, menimba pengalaman, termasuk tentunya beliau banyak mengambil durus pelajaran dengan hadirnya beliau di majelis-majelis ayahandanya. Pada tahun 1384 Hijriah atau 1964 Masehi, beliau ditunjuk oleh Malik Faisal sebagai rais lil hirs al-watani, yakni garda nasional, garda keamanan nasional, yang di situ rijal mujahidin dibina dan dididik. Tidaklah beliau diangkat atau dipercaya sebagai wazi'ana rais al hirs al-watani kecuali karena memang kemampuan beliau dan keahlian beliau dalam memimpin, terkhusus membina serta memimpin masyarakat badui. Ini diantara keahlian yang beliau miliki, kecakapan untuk membina mereka, berhubungan dengan mereka. Pada tahun 75 Masehi, yakni 1395, beliau ditunjuk oleh Malik Khalid dengan instruksi keputusan dari beliau sebagai naib kedua Rais Majlis Al-Wuzara, An-Naib Al-Thani li Rais Majlis Al-Wuzara, berarti dua jabatan di bawah raja, karena raja itu sebagai rais majlis al-wuzara, sekaligus sebagai rais wazir majlis al-wuzara. Kemudian naib satu, lalu naib kedua. Dan pada masa pemerintahan Malik Fahad, beliau sebagai waliul ahd, beliau sebagai waliul ahd Malik Fahad. Dan pada masa pemerintahan beliau, politik internasional yang beliau lakukan kembali dan melanjutkan upaya memperjuangkan Palestina, dan beliau paling menentang gerakan apa yang dikenal sebagai Rabi al-Arabi. Beliau di antara yang paling menentang gerakan yang dikenal sebagai Al-Rabi al-Arabi, yaitu revolusi yang disengaja disebarkan ya bersama secara berserentak di negara-negara Arab untuk memberontak kepada penguasanya masing-masing. Termasuk dukungan beliau ke masyarakat Suria, kaum muslimin Suria yang dizalimi oleh pemerintahnya. Di antara ucapan Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud, kalimat beliau, Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyyah Daula Islamiyyah Dusturan wa Qanunan. Kerajaan Arab Saudi adalah Daula Islamiyyah dalam undang-undang dan peraturan-peraturannya. Waqala aidan Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz, liyakun lana fi Rasulillahi uswatun hasanah wattamassuk bi sunnatihi wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin wattiba' athari as-salafis salih min hadhihi al-ummah. Hendaknya ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada uswatun hasanah bagi kita, yakni kita termasuk orang-orang yang meneladani beliau, dan hendaknya kita tamassuk bi sunnatih, berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, serta mengikuti athar as-salafus salih min hadhil ummah. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, waliul ahd pada masa beliau ada beberapa orang, dan karena memang subhanallah umur itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, sedianya waliul ahad itu menggantikan Malik tatkala Malik meninggal, tapi waliul ahadnya ternyata meninggal lebih dahulu. Yang pertama Al-Amir Sultan bin Abdul Aziz sebagai waliul ahad, beberapa tahun kemudian beliau meninggal duluan, yang kemudian digantikan waliul ahad oleh Al-Amir Naif bin Abdul Aziz. Subhanallah, juga meninggal, lalu diangkatlah Al-Amir Salman bin Abdul Aziz hafizahullah sebagai waliul ahd. Hingga akhirnya beliau pada awal Januari atau pertengahan Januari 2015, yaitu 23 Januari beliau wafat, yang kemudian pada hari itu pula atau malam itu pula ya, tanggal 2 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, bertepatan dengan 23 atau 22 Januari 2015, dibaiatlah Malik Salman bin Abdul Aziz sebagai raja Al-Mamlaka Al-Arabiyyah As-Sabi'. Dan demikianlah ikhwan, tahun demi tahun atau pergantian kekuasaan ya, yang dikenal dengan suksesi kekuasaan di Mamlaka Al-Arabiyah berjalan dengan tenang. Tidak ada gejolak politik ya, karena memang kekacauan dan kegaduhan politik ketika pergantian pemimpinan itu timbul gara-gara agama demokrasi yang dijejalkan kepada kaum muslimin, yang itu merupakan bersumber dari ajaran orang-orang kufar. Sampai-sampai di antara masyarakat Madinah, masyarakat Mamlakah mengungkapkan, menunjukkan tenangnya mereka Ya, menunjukkan tenangnya mereka. Di antara ungkapan mereka, kami tidur, raja kami Malik Abdullah. Tidur malam, awal tidur malam, raja kami Malik Abdullah. Kami bangun tidur, raja kami sudah Malik Salman. Ya. Enggak ribut. Nah, di sini kan ribut. Ya, untuk pergantian pimpinan ributnya bukan main. Gaduhnya bukan main. Adapun sosok Malik Salman bin Abdul Aziz, beliau lahir pada 5 Syawal 1354 Hijriah. Yani 10 tahun setelah dibukanya kota Mekah, kurang lebih bertepatan dengan 13 Desember 1953 Masehi. Beliau adalah putra ke-25 dari putra Malik Abdul Aziz secara keseluruhan. Ibunda beliau adalah Hassah bintu Ahmad As-Sudairi. Dan sosok Salman bin Abdul Aziz adalah sosok yang disegani di tengah-tengah keluarga. Keluarga Ahlus Su'ud. Ya. Bahkan beliau disebut sebagai arkan. Salah satu arkan, rukun. Ya, keluarga tersebut. Kenapa? Karena memang kemampuan beliau di dalam bersikap ya, dan menengahi perselisihan atau konflik yang timbul antara anggota keluarga. Beliau dikenal sebagai sosok yang hakim, yang bijak ya. Dan sejak lama beliau menjadi al-mustasyar as-saksi, penasehat pribadi para raja. Ya, para raja al-mamlakah al-arabiyah as-suudiyah, yakni sekian raja. Beliau termasuk salah seorang penasehat pribadinya, mulai dari Malik Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah. Di sampingnya ada seorang penasehat pribadi yaitu Salman bin Abdul Aziz. Dan Salman itu dikenal sebagai salah satu dari As-Sudairiyun As-Sab'ah di tengah-tengah keluarga. Ya, yakni Sudairiyun dari anak keturunan Malik Abdul Aziz bersama istrinya Hassah. Ya, ada 7 putra mereka yang dikenal sebagai orang-orang bijak di tengah-tengah keluarga, yaitu Malik Fahd, ya, Al-Amir Sultan bin Abdul Aziz, Al-Amir Abdul Rahman, Al-Amir Turki Al-Thani, dan juga Al-Amir Naif. Nah, dan Malik Salman serta Al-Amir Ahmad bin Abdul Aziz. Ini As-Sudairiyun As-Sab'ah yang dikenal di tengah-tengah keluarga mereka. Salman bin Abdul Aziz pada tahun 1373 Hijriah bulan Rajab bertepatan dengan 1773. Ya, ini dalam usia beliau yang masih sangat muda, kurang lebih 20 tahun, beliau ditunjuk, yakni beliau naik sebagai Amir Riyad mewakili saudaranya Amir Naif. Awalnya Amir Naif, kemudian Amir Naif diangkat menjadi wazir, maka beliau naik. Beliau wakil sebelumnya, maka beliau pun naik menduduki Amir Riyad. Kemudian setahun kemudian beliau ditetapkan sebagai Amir Riyad dengan Marsum Al-Malaki, dengan surat keputusan raja. Ya, 1374 Masehi. Hijriah. Hingga 1380 Hijriah. Kemudian kembali 2 tahun kemudian, kembali beliau ditunjuk pada bulan Ramadan 1382. Beliau kembali ditunjuk sebagai Amir Riyad untuk kedua kalinya. Dan prestasi beliau tatkala sebagai Amir Riyad sangat luar biasa, sehingga mengubah kondisi kota Riyad menjadi sebuah kota yang maju, menjadi kota yang modern. Ya. Kemudian setelah wafatnya Al-Amir Sultan yang pada saat itu sebagai Wazir Difa, Menteri Pertahanan, ya, pada tahun 1423 Hijriah, maka beliau pun diangkat sebagai Wazir Difa. Wazir Difa. Dan sejak beliau menjabat sebagai Amir dan kemudian menjabat sebagai wazir, beliau sudah sering melakukan kunjungan-kunjungan internasional. Ya, kunjungan-kunjungan internasional. Hingga tatkala masa pemerintahan Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz, sepeninggal saudaranya, saudara kandungnya Al-Amir Naif, beliau diangkat sebagai Waliul Ahad. Waliul Ahad. Hingga pada tahun 2015, yaitu 1436 Hijriah, beliau dibaiat sebagai Malik negeri tersebut, Daulah As-Saudiyah. Dibaiat oleh para ulama, oleh para umara dan rakyat Saudi. Di antara ucapan mufti tatkala membaiat beliau, ayyuhal malik al-karim, as'alullah ayuwafiqaka lima yuhibbuhu wa yardah, waqad amilta fi hadhihi ad-daula akthar min 60 sana, engkau telah bekerja, ya, untuk negeri ini lebih dari 60 tahun, mundu an kunta amiran lirriyad thumma waziran lid-difa', ya, thumma al-an nubayyi'uka 'ala kitabillah malikan li hadhihi ad-daula, malikan li hadhihi ad-daula, sekarang kami membaiat anda sebagai raja di negeri ini, ya, sebagai raja di negeri ini, wa usika bi taqwallahi azza wa jal fi sirri wal alaniyah wa bis salati wa bis salawatil khams wa nawafilha, ya, dan aku wasiatkan kepada anda wahai Malik wasiat takwa kepada Allah Ta'ala fi sirri wal alaniyah, dan wasiat salat lima waktu serta nafilah-nafilahnya. Ya, sungguh wasiat yang agung yang menjadi bekal penting sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan roda perpolitikan kepemimpinannya. Kemudian kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau setelah dibaiat, beliau mengatakan sanadhillu bihaulillah wa quwwatihi mutamassikin bin nahjil qawim alladhi sarat alaihi hadhihi ad-daulah mundhu ta'sisiha ala yadil malik al-muassis Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa ala aidi abnaihi min ba'di. Walan nahida anhu abadan fadusturuna huwa kitabullah wa sunnatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan senantiasa bihaulillah wa quwwatih, dengan kekuatan dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mutamassikin, berpegang teguh dengan manhaj yang lurus yang daulah ini berjalan di atasnya sejak pendirian daulah ini oleh Malik Abdul Aziz yang dilanjutkan oleh putra-putra beliau sepeninggalnya, dan kami tidak akan menyimpang dari jalan tersebut sama sekali, selama-lamanya tidak akan menyimpang. Fadusturuna, maka undang-undang kami adalah kitabullah wa sunnah nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, ummatuna al-arabiyya wal-islamiyya hiya ahwat ma takun al-yawm ila wihdatiha wa tadamuniha wa sanwasil fi hadhihi al-bilad allati syarrafaha Allah bi an ikhtaraha muntaliqan li risalatihi wa qiblatil muslimin masiratana fil akhdhi bi kulli ma min sya'nihi wahdatus saff wa jam'i kalimah wa ad-difa' an qadaya ummatina. Umat kita, umat bangsa Arab dan umat Islam, ya, hari ini sangat butuh pada persatuan dan solidaritas. Maka kami akan melanjutkan di negeri ini yang telah Allah muliakan, negeri ini dengan Allah pilih sebagai muntaliqan li risalatih, titik awal bertolaknya risalah Allah Ta'ala. Dan Allah muliakan pula, Allah pilih sebagai kiblatul muslimin. Maka kami akan melanjutkan, ya, perjalanan negeri ini dalam mengambil segala sebab yang bisa mengantarkan kepada wahdatus saf, kesatuan barisan, wa jam'il kalimah, ya, kesamaan kata, dan ad-difa, pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan umat. Muhtadin bita'alim dinina al-islamil hanif. Dan kami akan senantiasa mengambil petunjuk dari rambu-rambu agama kami, agama kita, agama Islam al-hanif. Alladhi irtadahu al-mawla lana wahuwa dinus salam wal-rahmah wal-wasatiyah wal-i'tidal. Yaitu itulah dinus salam, dinur rahmah, din al-wasatiyah, dan agama yang al-i'tidal. Dan Malik Salman dalam perjalanan pemerintahannya dikenal sebagai seorang raja yang sangat benci dan sangat kuat dalam memerangi Rafidah, dalam memerangi Khawarij, ya, radikalisme maupun terorisme. Maka 2 bulan setelah beliau memerintah, yang pada saat itu memang beliau naik tahta bertepatan dengan gemuruhnya pemberontakan Al-Huthiyun di negeri Yaman. Maka 2 bulan setelah beliau memerintah, tepatnya pada 5 Jumadi Thaniyah 1436 Hijriah atau 26 Maret 2015, beliau mengumumkan operasi militer yang dikenal, diberi nama dengan Asifatul Hazm. Asifatul Hazm dalam rangka apa? Memenuhi permintaan Presiden Yaman, Presiden yang resmi di Yaman, untuk membantu mereka mengatasi pemberontakan kelompok Syiah Huthiyun yang merupakan kelompok Syiah yang didukung langsung oleh negara Iran, negara Rafidah di Iran. Dan pada masa pemerintahan beliau terjadi peristiwa-peristiwa terkait dengan jamaah haji, diantaranya jatuhnya kren, ya, kemudian di saat itu pula enggak lama di saat hari-hari Mina terjadi kecelakaan di Mina yang mengakibatkan ratusan jamaah haji wafat. Namun Malik Salman bin Abdul Aziz tetap pada prinsipnya, pada sikapnya yang dikenal sebagai seorang yang hazim, seorang yang hakim, ya, tidaklah gentar menghadapi berbagai peristiwa tersebut, ya. Upaya beliau dalam mengatasinya, dalam menanganinya, dan upaya beliau di dalam memberikan santunan kepada para korban sebagaimana para raja sebelumnya, ya, Raja Khalid ketika memberikan bantuan terhadap para korban jamaah haji ataupun para musallun akibat peristiwa Juhaiman yang mereka terluka, luar biasa bantuannya, hingga miliaran dolar beliau berikan kepada mereka. Demikian pula Malik Abdul Aziz, Salman bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala. Dan langkah beliau yang terbaru, di samping waktu kemarin Kongres Negara-Negara Arab bersama Amerika, ya, beliau tundukkan Amerika dengan cara apa? Diplomasi, supaya sepakat dengan kebijakan-kebijakan Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Bukan mau tunduk kepada Amerika Donald Trump, beliau berikan siasah, ya, siasah syariah, sehingga Donald Trump di bawah dan bisa sepakat dengan langkah-langkah politik Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Sehingga lahirlah dari KTT kemarin di Riyadh kebijakan-kebijakan yang mendukung atau menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Dan langkah terbaru kemarin, masih 2 atau 3 hari yang lalu, yaitu langkah mengajak negara-negara teluk untuk memutuskan hubungan dengan negara Qatar. Ya, negara Qatar yang terbukti ternyata selama ini telah mendukung, banyak mendukung, mendanai ya aksi-aksi terorisme, mendukung Iran, ya bahkan memang sejak awal mendukung Al-Ikhwanul Muslimun dan mufti negara tersebut. Jangan lupa ada siapa muftinya, Yusuf Al-Qaradawi. Yang diklaim Qatar sebagai negara terkaya di dunia, dan memang betul, mungkin bisa jadi kekayaannya melebihi Al-Mamlakah Al-Arabiyyah, namun mereka wilayahnya lebih kecil. Ya, wilayahnya lebih kecil. Dan memang dukungan pendanaan-pendanaan, bahkan di Asifatul Hazm kemarin, ketika Qatar turut andil bersama Saudi, bersama Arab Saudi dalam operasi tersebut, ternyata di lapangan ditemukan bukti-bukti Qatar justru memberikan sokongan pendanaan kepada Houthi, pendanaan kepada Houthiun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, tinggal satu majlis lagi, majlis ikhtitamiyah insyaallah taala. Kita akan sempurnakan durus kita yang kita mulai seingat ana sejak bulan Februari kemarin. Insyaallah kita akan sempurnakan pertemuan esok hari dengan kita membacakan kalam para ulama terkait dengan hadhihi daulah. Ya, bagaimana kalam ulama, kemudian kita tutup juga bagaimana samarah dakwatut tauhid, dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di mamlakah secara khusus dan di dunia secara umum. Insyaallah taala kita akan selesaikan esok hari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.